biasa mawon. Itu menghina Joko Tingkir. Aku tak takon, menghinane nang ndi? Lho itu Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir arepe ngombe dawet, ngombe degan, ngombe kopi, mbok yo men to. Lah iya to. Saiki nyuwun sewu Kang, gara-gara lagu Joko Tingkir, orang akhirnya penasaran kali ulama sing jenenge Joko Tingkir. Lah kuwi kewajibane kaya Gus-gus iku nerangke Joko Tingkir kuwi sapa. Ya biasa-biasa mawon, dianggap menistakan, menistakan di mana? Orang sanggumunan kan biasa mawon. Joko Tingkir ngombe dawet, rata dikir endase mumet. Ngombe dawet campur degan daripada mumet, ayo selawatan. Biasa wae ta. Kenapa mboten? Ya kaya ibu-ibu kuwi lho. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Hai. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Daripada kowe Semarang kaline budek, sing disayang matane. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mung dianggep. Niki siir asli mon, siir asli. Shalawat ala Nabi Muhammad. Dan akhirnya kipas anginnya datang juga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna ala bismillah wa biladi rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali ya dadi raja. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ya sin habibillah. Ala ya sin habibillah. Tawassalna bismillah dani Joko Tingkir, Joko kakak rekap pikir, status yatim piatu bisa sukses karena itu, bisa sukses karena itu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah. Dine ing Demak Bintoro banjur terus diangkat dadi raja. Misine nyebarke agama, agama Islam agama mulya, agama Islam agama mulya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salam. Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, tawasalna Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur, mika kita ketularan makmur, mika kita ketularan makmur. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah, wa kulli Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Jalan-jalan kabupaten Grobogan, daerahnya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bunga cantik di dekat taman beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salam.